Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Tidaklah waktu itu berjalan kecuali di sana ada nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mengandung konsekuensi bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus berusaha mensyukurinya dan mengampuni dosa kita ketika kita seringkali lalai dalam bersyukur. Dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa senantiasa mengingat dan berzikir kepadamu. Atau agar aku bisa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan memperbaiki amal ibadahku. Jadi kita butuh minta pertolongan kepada Allah pada saat kita berhadapan dengan ibadah yang sangat mulia, sangat besar, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita selalu ingat bahwa al-ilmu manafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas dihafal. Selanjutnya hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali di penghujung bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kita sudah pelajari bersama-sama bahwa hak suami itu sangat-sangat besar, sangat mulia. Sampai kalau Nabi SAW diizinkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak lain, maka Nabi akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Dan kita tahu bersama kalau suami tidak ridho dalam konteks yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa membuat Allah tidak ridho. Sebagaimana yang kita pelajari, apabila istri diundang oleh suaminya lalu ia tidak mau memenuhi, maka Allah murka sampai suaminya ridho. Dan berbagai macam dalil tentang masalah ini. Hanya saja hadirin sekalian, sekali lagi dalam masalah rumah tangga, kita harus terus berusaha melihat dari dua sisi. Ketika hak suami besar, maka suami tidak boleh tenggelam dalam euforia. Ketika suami atau kita membaca dalil-dalil tentang besarnya hak suami, maka sekali lagi jangan sampai kita tenggelam dan akhirnya memanfaatkan itu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil aku pemimpin, kamu harus taat sama aku, jangan buat aku marah secara mutlak pada suaminya yang salah dan bermaksiat. Karena kalau kamu buat aku kecewa, nanti bidadari akan mendoakan kamu dan kita akan berpisah dan seterusnya. Dalil-dalil itu sekali lagi tepat jika ditempatkan di tempatnya, hadirin. jika digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk arogansi, bukan untuk mau menang sendiri. Karena perlu kita ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks ini dalam surat Al-Baqarah, dan ayatnya jelas hadirin sekalian bahwa walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dalam ayat ke-228 walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan istri atau para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, hal ini harus disadari oleh suami hadirin, bahwa ketika haknya sangat besar, maka tanggung jawabnya pun sangat besar. Dan istri punya hak sebagaimana istri punya kewajiban. Istri punya hak yang harus ditunaikan oleh suami sebagaimana istri berkewajiban menunaikan hak suami. Selalu kita harus berpikir demikian. Dan harus diingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Ketika kita punya hak yang sangat besar, fasilitas yang sangat luar biasa, itu menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar. Dan seringkali hak yang sangat besar dan fasilitas yang sangat besar itu sering sekali disalahgunakan hadir, karena hawa nafsu manusia. Padahal ini berbanding paralel dengan kewajiban. Oleh karena itu ketika Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan atau menjelaskan hadis ayat ini, beliau membawakan keterangan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ini la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. Aku atazayyan, aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Bayangkan sampai seperti itu. Dan maksud berhias di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah berhias yang sesuai dengan urf, atau tidak menyelisihi urfnya laki-laki pada zaman dan waktu tersebut. Jadi tidak menyelisihi urfnya laki-laki dan syariat, tentu saja ya, syariat dan urfnya laki-laki pada zaman tersebut. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, farubbama kanat zinatun la taliqu fi waqtin wa la taliqu fi waqt. Bisa jadi perhiasan atau cara berhias itu sesuai di sebuah waktu tapi enggak sesuai di waktu yang lain. Sesuai untuk sebuah tempat tapi enggak sesuai dengan tempat yang lain. Sesuai untuk anak muda tapi enggak sesuai untuk orang tua. Wazina taliqu bi syabab, wazina taliqu bi syuyukh, wala taliqu bi syabab. Ada aksesoris atau perhiasan yang cocok kalau dipakai ketika seseorang masih muda. Anak muda cocok pakai. Tapi kalau orang tua enggak cocok. Jadi dikembalikan, sangat dikaitkan dengan urf kata para ulama. Perhiasan untuk laki-laki sesuai dengan urf atau tidak menyelisih urf laki-laki pada saat itu. tentu saja tidak menyelisihi syariat. Pertanyaannya, kita sebagai suami pernah mikir begini enggak? Bahwa kita disyariatkan untuk berhias di hadapan istri sebagaimana istri harus berhias di hadapan kita. Dan pintunya cukup besar, artinya dikembalikan kepada urf dan dikembalikan ke pasangan masing-masing tentu saja. Dan itu yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Itu yang diterapkan oleh ahlul Quran. Ibnu Abbas kan ahlul Quran. Ibnu Abbas kan ulama. Ibnu Abbas ahlul bait. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata siapa orang yang belajar atau ngaji enggak ngerti tentang penampilan? Dan gak peduli dengan penampilan. Dan dia harus berpenampilan untuk Allah Subhanahu wa taala. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasan kalian kalau mau ke masjid, artinya mau ibadah. Lalu yang berikutnya istri. Kenapa? Karena kewajiban istri berhias di hadapan suami, maka saya juga harus tampil baik di hadapan istri. Saya harus tampil baik di hadapan istri. Jadi hadirin Allah muliakan, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan istri punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi kata siapa Islam itu menyudutkan wanita, meletakkan wanita di bawah untuk direndahkan, dimarginalkan, dan kepentingannya enggak diakomodir. Ini ayatnya walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan urf. Sampai itu tadi, sampai hal yang seringkali dilupakan oleh banyak suami, yaitu tampil baik di hadapan istri. Tampil wangi di hadapan istri, tampil nyaman di hadapan istri. Jadi bukan nggak cowok tuh nggak penting kayak gitu-gitu, belum tentu juga. Dan tentu saja perhiasan laki-laki berbeda dengan wanita. Dan penampilan laki-laki tentu saja berbeda dengan wanita. Makanya dikembalikan kepada uruf laki-laki di setiap waktu dan setiap zaman dan setiap kultur tempat, selama nggak menyelisihi, silahkan. Itu poin. Dan indahnya Islam itu laki-laki disuruh berhias untuk istrinya, bukan istri orang. Yang seringkali terjadi di sebagian, banyak laki-laki itu tampil perfect kalau di hadapan istri orang, tapi istri sendiri itu enggak gitu. Bau gitu di hadapan istri, parfumnya dipakai kalau keluar aja, kalau di dalam rumah enggak dipakai. Ini yang perlu kita camkan. Istri kita punya, sebagaimana kita nuntut dia untuk selalu berpenampilan menarik depan kita, ya kita harus berpenampilan menarik depan dia. dan tidak berhenti sampai di sana. Hadirin Allah muliakan, Ibnu Abbas pun, Ibnu Abbas, ini penting, kalimat berikutnya penting, tidak kalah penting maksudnya dengan sebelumnya, pun mengatakan, wa ma uhibbu an astanzifa kulla haqqi alladhi li 'alayha fatastawjibu haqqaha alladhi laha 'alayya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku tidak suka menyapu bersih seluruh hakku yang harus dia tunaikan. Aku tidak suka menyapu bersih seluruh hakku yang harus istriku tunaikan. Aku tidak suka menuntut seluruh hakku yang harus istri aku atau menjadi kewajiban istriku. Kenapa? Karena konsekuensinya hak, seluruh hak istri harus aku berikan. Konsekuensinya seluruh hak istri harus diberikan. Bisa dipahami maksudnya? Maksudnya 16, aku ini manusia, pasti lalai dengan atau pasti gak maksimal dalam memberikan hak istri. Pasti ada kekurangan. Dan kalau istriku mengejar seluruh haknya, aku akan punya masalah besar di hadapan Allah. Kalau istriku minta semua haknya, gak bisa. Pasti aku ada lalai di sini, lalai di sini. Nah, sebagaimana aku punya kekurangan, dan kalau istriku menuntut semua aku gak mampu, maka aku pun tidak akan menuntut seluruh hakku. Aku pun tidak akan menyapu bersih hakku, karena konsekuensi dari menyapu bersih hak kita, maka Anda harus siap jika pihak lain meminta menuntut melakukan manuver untuk menyapu bersih hak dia yang harus kita tunaikan. Dan siapa yang sanggup? Suami mana yang bisa memberikan seluruh hak istrinya? Suami mana yang bisa memberikan seluruh hak istrinya? Kecuali Rasulullah SAW. Lalu para orang, ini Abdullah bin Abbas saja bilang demikian. Abdullah bin Abbas, itu yang harus kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Dan seringkali kita hanya memikirkan hak kita sendiri. Hanya memikirkan hak kita sendiri. Padahal kita pun banyak lalainya dalam menunaikan hak pasangan kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Maka itu tadi, gak bisa pernikahan dibangun dengan menuntut hak, tuh gak bisa. Kama tadi nutudan, sebagaimana bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Kalau pola yang kita bangun adalah menuntut hak kita secara sempurna, maka siap-siap Anda dituntut secara sempurna juga. Dan itu berantakan semua, hadirin. Jadi pernikahan itu dibangun di atas fokus menunaikan hak sebagaimana kita bahas kemarin. Dan saling memaafkan sebagian ulama mengatakan an-nikah mabniun 'alal karam. Pernikahan itu dibangun di atas sifat kedermawanan. Maksudnya ya suami mensedekahkan sebagian haknya enggak ada ini. Ya istri juga mensedekahkan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi. Dan saling memaafkan. Dan saling mensupport. Kan indah ya kalau pernikahan demikian. Makanya masalahnya di ilmu nih hadirin. Dan komitmen kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Adapun ngotot, apa, nuntut terus, gak akan selesai. Kita tuh menikah dengan manusia hadirin. Mau sebaik apapun suami kita atau mau sebaik apapun istri kita, manusia, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ya kalau kita nuntut 100% sapu bersih, ya kita yang stres. Karena enggak mungkin, enggak ada pasangan yang bisa kasih 100%. Dan kita akan babak belur juga karena dia akan nuntut kita 100% karena kita membangun narasi itu. Kama tadi nuntut dan sebagaimana Anda bersikap Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung amalan. Dan kalau Ibnu Abbas enggak mau masuk ke kotak itu, kok kita masuk ke kotak itu loh. Ibnu sekali Ibnu Abbas saja enggak mau gitu. Karena beliau tahu konsekuensinya akan berbalik ke beliau. Itu ahli ilmu tuh mikirnya tuh dalam. Mungkin hari ini saya menang sama istri saya karena dia mau melakukan kesalahan, saya cecer terus. Emang hidup hanya di hari ini aja. Oke, kalau besok wafat, emang enggak dikejar lagi di hari kiamat nanti. Jadi kak Ibn Abbas alim hadirin, ulamanya ulama, dan itu cara beliau memanage rumah tangga. Gak perfeksionis sama pasangan, dermawan gitu loh. Kadang-kadang kita dermawan keluar, tapi kita walaupun maksudnya bukan berarti gak kasih standar. Rumah tangga ulama ya standarnya beda lah hadirin. Tapi bukan berarti gak boleh salah tuh pasangan. Dan kita nyecer semua hak kita, gak bisa. Jelas setiap semakin tinggi kualitas seseorang, standarnya semakin tinggi dalam menjalani rumah tangga. Lihat bagaimana standar Imam Ahmad dalam keluarganya tinggi banget. Dan yang paling atas lihat standar Nabi SAW dalam menjalankan dan mengelola rumah tangga beliau sangat tinggi. Wong istri Nabi SAW meminta sesuatu ini aja turun ayat dalam surat Al-Ahzab. Lalu ditawarkan mau mencari Allah dan hari akhirat atau mencari dunia. Kalau mau cari dunia, saya kasih dan kita cerai. Kalau cari Allah dan hari akhirat, bahwa apa yang Allah persiapkan lebih baik daripada yang kalian inginkan. Itu cuma permintaan yang kalau dibandingkan dengan permintaan istri pada zaman sekarang, ya jauh banget lah hadirin. Tapi kan standar rumah tangga Nabi gak bisa sama. Sangat tinggi. Tapi apakah Nabi SAW menuntut gak boleh salah, sapu bersih? Enggak. Dan bagaimana Nabi SAW menyikapi istrinya ketika Aisyah memecahkan piring? Ketika istri beliau mengirim makanan ke beliau di bukan waktunya atau di waktu istri beliau yang lain. Itu kan dinamika. Tentang kasus madu. Sampai turun awal surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'ahalallahu lak. Bayangkan karena apa langkah istri itu Nabi SAW dikasih ayat sama Allah yang ayatnya sampai detik ini kita baca gitu loh. Perasaan antum gimana coba? Kesalahan istri kita akhirnya kita dapat teguran itu ditaruh di kantor kelurahan gitu loh. Semua orang bisa baca, oh Pak Fulan buat kesalahan. Atau di rumahnya Pak RT ditaruh gitu. Atau di balai rakyat, di balai desa atau di mana lah. Biasa aja Nabi SAW. Tapi standar sangat tinggi, bahkan itu rumah tangga yang dengan standar paling tinggi. Tapi bukan berarti sapu bersih hak, enggak. Kita sering sekali salah paham dalam masalah itu. Dipikir kalau kita terapkan standar tinggi, istri kita gak boleh salah. Istri kita gak boleh keliru. Dan kalau kita marah, marah emosi gitu. Marah. Harusnya marah tuh marah mendidik. Gak apa-apa kita marah, tapi mendidik marahnya. Marah sayang. Gimana agar ini kesalahan-kesalahan ini hilang ke depan. Terus istri kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, sekali lagi. Dan mereka punya, istri kalian punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Setiap atau dibalik fasilitas-fasilitas dan hak-hak yang banyak dan besar, selalu terdapat tanggung jawab yang besar pula. Maka coba kita merenungkan hal tersebut. Dan itulah salah satu pesan yang bisa kita petik dari bab ini. Dan Ibn Abbas memberikan keterangan yang sangat apik dalam masalah ini. Beliau sampaikan beliau berhias untuk istri beliau sebagaimana beliau atau sebagaimana istri beliau berhias untuk beliau. Dan beliau enggak suka menyapu bersih hak beliau. Ada sebagian hak beliau lepaskan. Karena konsekuensinya istri akan menyapu bersih hak istri, dan siapa suami yang bisa menghadapi itu. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri yang meminta cerai dari suami yang zalim itu bentuk tanda tidak bersyukur? Suami berzina, berselingkuh, game online, tidak memberi nafkah istri dan anak selama 6 bulan, tidak memperdulikan istri dan anak. Sudah 1 tahun seperti ini bertahan. Apakah boleh istri menyerah untuk bercerai? Posisi istri sedang hamil dan tidak dipedulikan sama sekali oleh suami. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Kembali ke hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, bahwa janganlah engkau memutuskan perkara dua pihak sampai engkau mendengar dari kedua belah pihak tersebut. Ini salah satu argumentasi para ulama dalam masalah-masalah yang khususnya berkaitan dengan perceraian. Hendaknya kita konsultasi langsung dengan ahli ilmu yang bisa kita akses di lingkungan kita misalnya, atau di kesempatan lain. Dan kalau bisa suami juga ikut, jadi ada pandangan suami, ada pandangan istri. Tapi kalau misalnya pasangan gak mau, dalam kasus ini suami, dalam kasus yang lain kadang-kadang istri, ya paling gak harus didudukkan lah lebih dalam dibanding sesi tanya jawab dengan tulisan seperti ini. Karena hadirin, kalau ditanya, kalau memang kasusnya seperti apa, artinya kalau ada kasus, ya saya nggak bicarakan pertanyaan ini, tapi kalau ada kasus suami berzina, suami nggak menunaikan hak, zolim, nggak kasih nafkah dan seterusnya, apakah istri boleh minta cerai? Ulama fikih mengatakan boleh. Ulama fikih mengatakan boleh. Hanya saja sekali lagi, kalau kita masuk ke kasus-kasus seperti ini, pertanyaan berikutnya kan, apa nggak bisa diselamatkan? Apakah kita nggak buka pintu? Apakah pintu taubat benar-benar nggak bisa dibuka untuk saat ini? Terus apa kendalanya? Istri misalnya mengatakan sudah 1 tahun seperti ini, berarti kan nggak dari awal. Nah, perubahan itu tuh kenapa? Jadi why factor-nya tuh apa? Dan penyebab itu bisa diselesaikan apa tidak? Apalagi istri sedang hamil, nggak mudah menjalani single parents, apalagi akan masuk atau kita akan memiliki anak atau anggota keluarga yang baru, anak kita nambah. Walaupun kita nggak pernah khawatir tentang masalah rizki, dan rizki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maksudnya apakah itu keputusan terbaik? Hadirin, talak salah satu bab fikih yang paling pelik. Atau banyak para ulama, bab fikih terpelik itu bab apa aja? Bab fikih terpelik. Hah? Talak. Sebut talak kan baru disebutkan tadi. Ini diulang aja lagi. Pinter. Baru cuma ngulang berapa detik yang lalu. Talak itu paling. Terus apa lagi? Haid. Bab haid itu sulit tadi. Imam Ahmad tuh menguasai bab haid 8-9 tahun. Susah. Tapi terkesan mudah, khususnya bagi kita yang gak pernah baca buku para ulama. Padahal bab haid itu bab yang salah satu bab terpelik. Lalu bab apa? Riba. Riba susah. Gak mudah. Apalagi banyak kasus kontemporer. Lalu waris, sebagian mengatakan waris. Jadi gak gampang bicara perceraian. Coba minta pertolongan kepada Allah, lalu coba konsultasikan lebih dalam. Terkadang kita bukan butuh jawaban boleh atau tidak, hadirin. Tapi kita butuh jawaban apakah ini yang terbaik atau bukan. Gak semua hal yang boleh itu terbaik. Ada banyak menu atau ada banyak makanan yang kalau saya sebutkan detik ini juga, kita akan sepakat bilang itu halal, itu halal, itu halal, itu halal. Tapi pertanyaan, apakah itu yang terbaik buat tubuh kita? Enggak. Halal, halal. Boleh? Boleh. Nambah 2 kali, 12 kali boleh. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Makanya emang susah, dia rumit. Makanya emang pentingnya belajar sebelum melakukan, belajar sebelum menikah, dan terus belajar setelah menikah, dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. suami berzina pada dasarnya masalah sangat serius. Tapi yang perlu ditetapkan adalah vonis zina dalam Islam itu enggak mudah, enggak mudah. Terus yang kedua, ulama khilaf dalam mempertahankan pasangan yang berzina atau menikah dengan seorang yang berzina. Itu poin. Allah taala bisa. Jadi butuh apa, konsultasi khusus. Tapi kira-kira itu gambarannya. Dan suara suami perlu didengar. Suara suami perlu didengar. Karena mungkin itu akan mendapatkan, kan ini bukan menang kalah, hadirin. Tapi bagaimana diridhoi oleh Allah. Mungkin ada penyebab yang selama ini istri tidak sadari dan akhirnya memicu banyak masalah. Walaupun benar itu kesalahan suami, jelas. Tapi intinya dua belah pihak perlu didengar. Wallahu ta'ala. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi ketika bertanya. Dan para ulama kita, kita dapat ilmu itu dari mereka. Selalu berusaha bersyukur kepada pihak yang memberikan ilmu kepada kita. Dan mendoakan salah satu hal termudah sebenarnya. Bahkan Nabi SAW memberikan kita membalas. Bukan hanya mendoakan. Membalas dan mendoakan. Tapi kalau belum bisa, ya doakan dulu. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, para ulama, para pemimpin negeri ini, ustadz, keluarga, dan seluruh tim serta kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga dengan yang bertanya. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Afan ustaz, mau tanya, sampai mana batasan kita dalam mendakwahi istri dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Apakah hanya sekedar ajakan atau harus dengan paksaan? Mohon tips dan triknya dalam menasihati istri dalam mengenalkan ibadah sunnah, ustaz. Jazakallahu khair, ustaz. Wa iyyakum. Yang pertama, ini bukan hal mudah, hadirin. Tapi harus diakui kita meremehkan. Enggak semua kita, sebagian meremehkan. Pokoknya sebagian orang itu enggak memprioritaskan agama dalam memilih pasangan. Dengan pemikiran simpel, nanti juga bisa diajak. Nanti bisa diarahkan. Dan itu apa, argumentasi klasik, hadirin. Dan akhirnya kita kemakan dengan omongan kita sendiri. Al-bala muwakkalun bil mantik atau bil qaul, kata para ulama. Ujian dan musibah itu seringkali sangat berkaitan dengan ucapan Anda, narasi yang Anda buat. Jadi yang pertama, coba evaluasi itu dulu sebelum kita bicara sebatas mana. Dari awal ketika kita menikah itu menjadi prioritas apa tidak. Terus yang kedua, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Minta agar hati istri kita dikembalikan kepadanya. Jadi minta tolong, sejauh mana kita udah sujud sama Allah, minta agar Allah memberikan hidayah kepada istri kita, memperbaiki istri kita dan seterusnya. Selama apa kita sujud dalam salat-salat sunnah? Seperti apa kita merintih dalam doa-doa kita? Saya berdoa sama Allah. Hal yang berikutnya, dan doa perbanyak, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. dalam surat Al-Furqan itu. Ya, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyunjuk mata dan hati kami. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, berikan keteladanan. Jadi kalau kita ingin istri kita berubah, lebih rajin ibadah, kita dulu yang mulai. Jangan cuma bicara saja. Dan jangan hanya ngajak, apalagi maksa. Tapi kita sendiri gak menunjukkan perform yang bagus. Jadi tunjukkan keteladanan. Kita mulai dulu. Biarkan istri kita melihat. Lalu yang berikutnya, tunjukkan bahwa agama, ilmu, dan ibadah itu memperbaiki suasana dan kondisi rumah tangga kita. Jadi kita sebagai suami misalnya bukan hanya menunjukkan keteladanan, tapi kasihlah pesan. Dan ini bukan pesan lisan, bukan pesan verbal, pesan non-verbal, bahwa ketika kita dekat sama Allah, ketika kita ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu kita, maka kita semakin baik ketika menjadi suami untuk dia, semakin baik. Jadi istri kita tuh ngerasa, semenjak suamiku belajar, semenjak suamiku ngaji, semenjak suamiku banyak sholat, banyak beribadah, dia tuh semakin baik sama aku. Berarti benar nih, ibadah itu memberikan perubahan positif dalam diri seseorang. Maka jadi FOMO kan gitu, terus jadi tertarik kan, lalu jadi mencoba. Tapi kalau setelah belajar, setelah hijrah atau setelah bertobat, terkesan suami semakin galak, semakin saklek, semakin kaku. Padahal maksud suami itu baik, maksud suami itu ayo kita ibadah bareng-bareng, tobat bareng-bareng. Tapi kan hidayah bukan di tangan kita, hadirin. Akhirnya pesan yang sampai salah. Kesan yang ditangkap itu, ya dulu, dulu tuh laki gue tuh enak. Gue tuh sama dia hangout bareng, clubbing bareng, segala macam bareng. Sekarang udah gak mau gitu-gituan. Udah kaku banget lagi, gue gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Jadi kesannya tuh gak ada indah-indahnya gitu loh. Dan memang cara nyampainya juga keras, kasar, marah-marah, bentak-bentak, dan kalimatnya kalimat sarkas gitu loh. Jadi coba diperbaiki itu. Lalu yang berikutnya, coba ditaklif dengan materi. Artinya semakin royal sama istri. Uang bulanan tuh ditambah. Yang istri inginkan dibelikan selama tidak haram. Karena itu salah satu metode melembutkan hati orang yang masih jauh dari Allah. Makanya kan ada konsep mu'alaf dalam zakat Islam. Dan Nabi SAW bayangkan kasih 100 onta untuk banyak atau untuk pihak-pihak di perang setelah Hunain 100 onta. Di antaranya Abu Sufyan 100 onta, Muawiyah 100 onta. Kenapa? Untuk melembutkan hati. Artinya kita nih kalau udah hijrah gitu, udah taubat, terus istri kita belum, jangan pelit lah sama istri. Kasihlah apa yang dia mau. Buat dia merasa tertarik dulu. Gitu. Kalau dia tertarik, dibalikin lagi Pak Ustaz. Ya enggak lah, namanya udah dikasih. Kalau dibalikin lagi, pelitnya ketahuan nih. Ya enggak lah. Ya bersyukur gitu. Ini suruh zuhud tapi salah tafsir tentang zuhud gitu. Enggak. Kasih. Untuk apa? Aku kayaknya perlu beli ini deh. Udah belikan. Selama enggak haram ya. Kasih perhatian ekstra gitu loh. Belikan makanan kesukaan, pokoknya apalah gitu. Memang hidayah di tangan Allah, namun Allah kan selalu meminta kita optimis. Dan artinya meluluhkan hati istri atau wanita itu bukan hanya dengan satu cara, walaupun sekali lagi hidayah di tangan Allah. Dan ada kasus yang memang gak berhasil padahal suaminya sudah maksimal, seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi alhamdulillah itu kan kasus anomali. Secara umum insya Allah berhasil. Jadi coba kita lakukan hal tersebut. Baru pelan-pelan ajak secara verbal. Lalu puji gitu loh. Kasih semangat, kasih optimisme. Allah Ta'ala alam. Tapi saya rasa cukup sampai di sini, waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga ilmu kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.